Lalu setelah itu ada perintah yang mengejutkan, tebarkan jalamu. Petrus spontan menjawab, Guru, semalam-malaman kami bekerja keras dan tidak mendapat apa-apa. Dia profesional. Dia adalah nelayan sukses. Lahir di tepi Danau Genesaret. Pekerjaannya adalah menangkap ikan. Dan dia katakan semalam-malaman kita tidak menangkap apa-apa. Karena memang itu musim angin timur. Apalagi siang hari tidak mungkin ada ikan. Karena ikan itu biasanya berkeliaran itu malam hari, malam mereka istirahat. Semalam-malaman di mana ikan berkeliaran, kami mencoba menangkap tapi tidak mendapat apa-apa. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku lemparkan jala juga. Setelah itu dia mulai menarik, dan begitu dia menarik sebagai seorang yang profesinya adalah menangkap ikan, tarikan pertama membuat dia terkejut dan tergetar. Karena begitu banyak ada makhluk hidup yang melawan jala itu. Dan dia tarik. Ya, dalam Lukas 5 dikisahkan, langsung dia berteriak, mari bantu saya. Karena jala itu mulai koyak, karena sejumlah ikan besar dia tangkap. Bahkan dikatakan perahu itu hampir tenggelam. Belum pernah dia menyaksikan suatu fenomena yang sangat fenomenal. Musim paceklik, siang hari bolong bisa menangkap ikan. Maka Petrus berlutut. Dulunya menyebut guru, langsung dia berubah. Dia menyebut Tuhan. Tuhan, pergilah daripadaku. Karena tadi aku negative thinking. Aku dalam hatiku mencemooh engkau. Omong kosong. Namun sekarang aku melihat, aku orang berdosa. Pergilah daripadaku. Apa jawaban Tuhan? Mulai dari sekarang, kamu bukan lagi penjala ikan, tapi aku jadikan kau menjadi penjala manusia. Dan dikatakan Petrus tinggalkan hasil tangkapannya, dia tinggalkan pekerjaannya, dia tinggalkan mertuanya, dia tinggalkan istrinya mengikuti Yesus. Tetapi kematian Yesus membuat dia kecewa berat, frustasi. Maka Yohanes mencatat, Petrus kembali kehidupan lamanya. Dia sudah ditetapkan menjadi penjala manusia. Tapi karena kecewa, karena luka batin ya, maka kalau di mana-mana ada retret luka batin itu laris manis. Karena hidup manusia itu penuh dengan kekecewaan, kekecewaan, dan kekecewaan. Ya, kalau panitia mau buka retret yang paling top, laris buka retret luka batin. Ya, pasti semua banyak yang ikut. Maka Petrus kembali, aku mau menangkap ikan. Dan murid-murid yang lain waktu mendengar, aku juga ikut. Lah itulah, seringkali kita juga melihat adanya komunitas luka batin. Ya, orang yang luka batin itu sukanya kumpul bareng. Ya, komunitas luka batin. Ya. Lalu mereka menangkap ikan, dan Yesus hanya menunggu di sebuah mata air yang hari ini masih konstan. Tahun 90 saya ke tempat itu, kemarin setahun yang lalu saya kembali ke tempat itu, dan memang air itu mata air memancar dengan temperatur yang konstan, 28 derajat Celcius. Yesus menunggu di tepi Danau Tiberias, ada sebuah mata air 28 derajat Celcius. Ini adalah air yang cukup hangat kalau dibanding dengan kedinginan air Tiberias. Setara biologis pun, kalau air hangat bercampur dengan air dingin, di situ banyak plankton. Maka Yesus menunggu di tempat itu, kamu akan datang ke tempat ini untuk menangkap ikan. Dan memang waktu itu siang hari, maka Yesus bertanya, hei anak-anak, apakah kamu punya lauk pauk? Nihil, gagal. Hari itu siang, mereka tidak menangkap apa-apa. Tapi Yesus ingin mengingatkan panggilan hidup Petrus untuk menjadi penjala manusia. Yesus ingin nyatakan dia adalah Allah pemenang, Allah yang bangkit. Maka dengan wibawa kebangkitannya, dia perintahkan Tebarkan jalamu sebelah kanan. Ya, tidak ada yang bisa menafsirkan kenapa harus sebelah kanan. Mungkin Petrus bukan kidal, ya. Juga posisi mungkin sebelah kanan, ya. Jadi yang enak tebarkan jalamu sebelah kanan. Mungkin kalau kidal ya tebarkan jalamu sebelah kiri. Ya, tidak ada yang bisa menafsirkan ini. Tebarkan jalamu sebelah kanan. Petrus tidak membantah lagi. Seperti yang dahulu, semalam kalaman aku tidak mendapat apa-apa. Tapi dengan wibawa kebangkitan Yesus, Petrus tebarkan jala juga. Dan waktu itu dengan beberapa temannya, begitu jala ditebarkan, dia tarik. Ditulis oleh Yohanes, menangkap sejumlah besar ikan. Ikan itu besar-besar. Berapa jumlahnya tadi? 153 ekor. Mengapa angkanya 153? Saya dulunya juga enggak mengerti. Justru pada saat saya ke tempat itu, guide memberitahu, ternyata spesies ikan di Danau Tiberias memang 153 jenis. Dan yang ditangkap itu raja-raja ikan semua, yang gede-gede. Maka dikatakan menangkap 153 ikan-ikan besar, ditulis ya tadi, tampilkan enggak apa-apa. Tadi ayat itu, Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghala jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Dan dikatakan di sini ada kisah yang menarik. Waktu Yohanes, seorang yang peka, seorang meditasi, begitu melihat, langsung spontan, itu Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Petrus pun langsung, oh, karena Petrus itu memang selalu tell me, ya. Tahu tell me ya, telat mikir, ya. Masuk ke kuburan pun juga tell me, ya. Banyak ngomong karena, ya. Maka, ya, kalau Yohanes memikir. Dan waktu Yohanes mengatakan, itu Tuhan. Lihat ada pemandangan yang aneh. Petrus waktu itu dalam keadaan tidak berpakaian. Ya karena di tengah laut, ya, tengah laut gak perlu pakai celana panjang, gak perlu pakai baju, gak perlu pakai kaos. Paling juga maaf pakai, apa itu? Ya cawat lah ya. Pakaiannya dia simpan rapi-rapi. Dia sayang-sayang pakaiannya kalau kotor dan basah. Maka dia begitu lempit, baik, dia taruh di atas perahu. Sehingga nanti kalau pulang dalam keadaan rajin, bersih lagi, ketemu dengan mertua dan istrinya. Maka pakaiannya dia sayang-sayang. Tapi begitu Yohanes mengatakan, itu Tuhan. Dia mulai malu. Maka dikatakan dia mengenakan pakaiannya. Dan setelah pakaiannya dikenakan, justru malah terjun. Nah ini kan kentir kan, seharusnya kalau mau terjun itu enggak usah pakaian. Tapi ini tidak, yang dulunya disayang-sayang sekarang malah dibuat terjun. Nah setelah itu Yesus menunggu, Yesus sudah menyediakan arang, ikan bakar dan roti. Ini makanan khas Makassar, ya, ikan bakar. Ya. Haujak sencingping, ini orang Surabaya pasti tahu ya. Ya. Makanlah dahulu. Mengapa perikop ini saya angkat? Karena inilah pengalaman mereka mengalami Yesus yang bangkit. Kita tidak seberuntung dengan mereka, tapi paling tidak kita harus parameternya ada tiga. Tolok ukur Anda dan saya mengalami kebangkitan Tuhan atau tidak, ada tiga aspek. Aspek yang pertama, orang yang mengalami kebangkitan, hidupnya berkemenangan. Menjadi pemenang, bukan orang yang kalah. Yang kedua, aspek yang kedua yaitu berubah pribadinya, diubah. Seperti Saulus diubah menjadi Paulus. Seperti Petrus yang sangat sayang dengan materi dunia, dia terjun, berubah. Dan orang yang mengalami kebangkitannya, mengalami hal-hal yang mustahil. Mustahil, terjadi kemustahilan. Bagaimana siang hari bisa menangkap, itu adalah pentolannya ikan semua yang ditangkap. Kemustahilan terjadi. Kita mau kupas hari ini, apakah Anda mengalami hal itu? Itu sebagai seorang pemenang. Ada seorang ibu, dia tokoh umat. Dia termasuk dewan inti paroki, dewan paroki, inti paroki. Semua orang mengenal ibu ini adalah tokoh umat, katekis, dewan inti, dewan paroki. Maka oleh perayaan Paskah ini, Trihari Suci, dia yang dipilih. Dan perayaan Paskah begitu meriah, sampai perlu ada ya panggung, traktat, dan sebagainya. Berhasil dengan sukses besar, semua orang tahu ibu ini adalah tokoh umat yang patut diteladani dan dikagumi. Lalu bagaimana ibu itu ingin mengungkapkan syukurnya kepada Tuhan, kenapa perayaan ini begitu meriah, dengan liturgi yang menarik, dan umat penuh sesak. Dan itu memang biasa ya, kan banyak orang Katolik itu model kapal selam. Kalau muncul hanya Natal dan Paskah. Ya, kalau Natal dan Paskah itu gereja pasti penuh. Tapi kalau mingguan ya kadang-kadang. Tapi tidak di paroki ini saya dengar penuh terus, betul kan? Maka gedungnya dibangun kan? Ya. Ibu itu dia merasa bersyukur Tuhan beri pakai hidupnya. Maka dia sudah ingat ada ulang tahun perkawinan, pesta emas. Maka dia hubungi Romo Paroki, Pastor, terima kasih untuk kepercayaan diberikan kepada saya, tapi kalau boleh Pastor, apakah mungkin Pastor memimpin perayaan Ekaristi pesta emas perkawinan kami di rumah kami, yaitu masih suasana Paskah, ulang tahun perkawinan kami, karena ini adalah tokoh umat, mau merayakan pesta emas perkawinan, mau mengundang umat juga, pastor tidak bisa menolak. Baik ibu, tanggalnya cocok, terus ibu itu memberikan pesan sponsor. Pastor, kalau boleh, pastor datang lebih awal. Kenapa bu? Pastor kan tahu, suami saya itu belum Katolik. Jadi ibu ini tokoh umat, tapi suaminya belum Katolik. Permintaannya juga indah dan baik. Cobalah pastor, suami saya diajak omong-omong dari hati ke hati. Dan kalau bisa pastor desak dia supaya suami saya itu mau. Nanti pada hari kebangkitan Tuhan itu, kenaikan Tuhan. Ya, karena pas itu jadwalnya pembaptisan bukan Paskah karena terlalu sesak. Nanti hari kenaikan Tuhan, supaya dia mau dibaptis. Supaya mau dibaptis. Pastor setuju. Permintaannya baik atau tidak? Ibu yang karena kawin campur, suaminya belum Katolik, minta supaya suaminya setelah menikah 25 tahun menjadi Katolik, baik atau tidak? Baik. Lalu pastor itu panggil datang lebih awal, suaminya juga menunggu, berkenalan, Bapak, waduh, Bapak bersyukur ya punya istri aktivis, dia tokoh umat, provisiat Pak, perayaan Paskah meriah, istrimu luar biasa Pak, dan ini sekaligus kami mau merayakan ulang tahun Bapak. Oh ya, ya. Terus mulai berkenalan, akrab, Pak, istri Bapak kan sudah aktif, alangkah indahnya, alangkah afdolnya, kalau Bapak pun juga ikut bersama kami menjadi umat Katolik. Suaminya mulai diam. Ya Pak, jadi Katolik ya Pak ya. Diam. Jadi Katolik kan enak loh Pak. Bisa aktif bersama-sama dengan ibu. Menjadi berkat bagi banyak orang. Istrinya hanya senyum-senyum. Ya Pak, ini nanti berapa minggu lagi ada baptisan. Soal katekisasi biar nanti ibu yang ngajarin. Pokoknya kami sudah yakin Bapak layak untuk dibaptis. Baptis ya Pak? Baptis ya Pak? Akhirnya didesak. Baptis toh Pak? Enggak. Kenapa enggak mau dibaptis? Akhirnya suaminya berikan pengakuan. Pastor, terima kasih. Memang istri saya itu, saya tahu banyak orang, istri saya aktivis, semua orang kagum. Tapi pastor enggak tahu. Istri saya itu galaknya setengah mati. kalau saya berbuat salah, wow. Ya. Saya pernah beli ikan, pastor mancing ikan, bawa ikan. Begitu sampai rumah, bukannya malah disambut, kamu beli dari mana? Ya sudah dituduh, ya mancing dapat ikan itu dituduh karena suaminya hobinya ikan, mangkap ikan, kamu beli di mana? Sakit hati pastor, sakitnya sampai di sini ini loh, ya sakitnya sampai di sini pastor. Ya maaf pastor, terima kasih. Lalu akhirnya ibu itu selesai telepon pastor, bagaimana pastor? Berhasil pastor. Bagaimana pastor? Suami saya mau pastor? Enggak mau. Kenapa? Kamu seperti anjing mau punya anak, katanya dia ya gitu. Gualaknya setengah mati ternyata ya. Lalu ibu ini mulai masuk dalam refleksi, dia masuk dalam pertobatan, dia menerima sakramen pengampunan dosa, dia rindu mengalami kebangkitan Yesus, dia berdoa dan berdoa dan berdoa. Pada hari kenaikan Tuhan, tibalah puncak peristiwa yang membuat suatu kejutan. Istrinya mencoba mengajak, dia sudah berbaik-baik, tidak lagi segalak seperti yang kemarin-kemarin. Yuk, Pak, kita ikut pergi perayaan hari kenaikan Tuhan. Karena hari kenaikan Tuhan sering gereja itu kosong. Kalau di Semarang 3 kali misa sering hanya ringkas hanya 1 kali. Karena banyak orang Katolik. Kalau hari kenaikan Tuhan tidak ke gereja, lebih suka berlibur. Negara dan bangsa mengakui libur nasional, tapi banyak orang Kristen tidak merayakan. Dan itu pengeroposan rohani. Tapi itu di Semarang. Kalau Makassar penuh kan kalau hari kenaikan Tuhan? Penuh enggak? Penuh enggak? Yang kan ini di ruangan ini, kalau nanti hari kenaikan Tuhan tidak ke gereja, awas kamu. Ya. Berikan contoh teladan. Hari kenaikan Tuhan wajib kamu ke gereja. Amin. Ya. Diajak suaminya, Pak, yuk ikut ke gereja. Padahal dia sudah mencoba berubah-berubah dengan sikapnya yang lembut, sopan, halus. Suaminya hanya senyum. Enggak mau, aku mau pergi mancing. Jadi ternyata suaminya sudah janjian dengan teman-temannya, hari libur, bersenang-senang mancing, hobinya memang mancing. Maka ibu itu dia pergi ke gereja sendirian. Hari kenaikan Tuhan. Suaminya pergi mancing, suaminya ternyata hari itu sungguh-sungguh penuh dengan kemujuran. Begitu dia lempar kail, tarik ikan besar. Lempar lagi, dapat ikan besar. Kali ini dia membuktikan kepada istrinya kalau dia tidak beli seperti yang dituduhkan. Maka kail itu dia tidak lepas, dia potong aja senarnya. Masih dengan penuh ikan besar, dia dengan penuh kemenangan, dia pulang. Ya, bawa pulang. Tapi sampai di rumah, waktu dia buka pintu, pintu itu tertutup rapat, dia mulai masak, enggak handle. Klek, telinganya mendengar, istrinya sedang tidur nyenyak dan mendengkur. Perempuan bisa mendengkur loh. Ya, jadi kalau mendengkur bukan monopoli laki-laki loh. Ya. Ya, istrinya juga ternyata dalam kelelapan. Tapi bukan istri saya. Nanti saya dimarahin itu ya, membocorkan ya, bukan istri saya, enggak menenggur seperti itu ya. Lalu dia dengan klek, dia taruh tempat umpan, dia taruh ikannya mau buat kejunan istrinya. Tapi dia lupa, kalau jorannya itu ikut masuk dan jorannya itu mengait, gantol, vas bunga kesayangan istrinya yang baru beli belasan juta. Ya. Begitu dia masuk, dia gantol begini, suaranya keras sekali. Krompiang! Vas bunga puluhan juta, belasan juta, krompiang! Langsung reaksi spontan dia langsung mendekam begini, mati aku. mati ya udah. Dia langsung pegang kepalanya, mati sekali ini, habis dia. Ya, menggugah harimau tidur. Dia pegang kepala, mati aku. Istrinya mendengar suara kerompiang dalam nyenyaknya tidur. Dia buka pintu. Dia lihat suaminya pegang kepalanya. Dan vas bunga kesayangannya hancur berantakan. Dia berdoa, Tuhan, jadikan aku pemenang, Tuhan. Aku emosi ini, Tuhan. Sambil bergetar ya. Sambil bergetar ya. Vas belasan juta. Aku emosi, Tuhan. Jadikan aku pemenang, Tuhan. Mengalami Engkau yang bangkit, Tuhan. Lalu dia mulai pejamkan mata. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Suaminya mulai, hah? Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Suaminya mulai, hah? Hah? Lalu istrinya mulai pejamkan mata karena ikut sering di persekutuan ini, diangkat tangan. Terima kasih Yesusku. Suaminya mulai, hah? Dia pegang kaki suaminya. Mah, mah, mah. Buat anugerah yang kau beri sebab hari ini. Mah, mah, mah. Hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mah, mah, mah, mah. Syukur bagimu. Istrinya masuk. Syukur bagimu. Mah, mah, mah, mah. Enggak marah, mah. Ya, suami kalau biasa dimarahin, enggak dimarahin itu rasanya enggak enak. Ya, ya, ya. Enggak marah, mah. Enggak marah, mah. Istrinya lalu, syukur bagimu. Setelah tenang, Pak, aku bersyukur, Pak. Karena untung yang pecah itu hanya vasnya, bukan kepalamu, Pak. Tentu bukan itu maksud saya. Yang jelas happy ending, happy ending. Karena ternyata tidak terjadi perang Bratayuda, istrinya dengan lembut, makan, mari, Pak, sudah aku sediakan makanan untuk kamu. Lalu mereka berbincang-bincang dengan akrab, penuh sukacita. Malam hari itu juga, ini kisah nyata karena, ini kisah nyata. Karena malam itu juga suaminya angkat telepon, Pastor Benny, iya, selamat malam Pastor. Itu baptisannya kapan Pastor? Ya, oh tanggal itu, baik saya daftar, saya dibaptis ya Pastor. Kenapa? Istri saya sudah jadi pemenang Pastor. Dia telah mengalahkan dirinya dan aku mau menjadi Katolik. Terjadi perubahan menjadi seorang pemenang, berubah hidupnya. Maka hal yang mustahil boleh dialami. Amin. Anda pun yang merayakan Paskah, Anda yang rajin ikut persekutuan doa, tidak ada artinya kalau hidupmu tidak berubah. Amin. Buktikan kamu menjadi pribadi yang diubah oleh karena kamu mengalami pujian dan penyembahan. Hadirat Allah ada di tempat ini. Sehingga orang tertarik untuk mengikuti engkau. Dari Saulus menjadi Paulus. Dari yang kamu dulu cengeng, pengecut, penakut, egois, pendendam. Kebangkitan Yesus membuat kita menjadi pribadi yang penuh kasih, sukacita, bahagia. Buah roh nampak. Sehingga orang akan tertarik untuk mengikuti Kristus yang bangkit. Amin. Menjadi pemenang. Menjadi pribadi yang diubah. Dan yakinlah, kalau kamu konsisten menghayati kehadiran Kristus dalam hidupmu, kamu akan mengalami hal-hal yang mustahil. Hal-hal yang tidak masuk akal akan kamu alami. Saya sendiri saksinya. Saya boleh bersyukur, meskipun saya dulunya menipu wanita itu yang menjadi istri saya. Ya, karena saya mantan penjudi, tukang pukul. Ya. Satu-satunya wanita yang mau saya tipu cuma itu, ya. Dan kebetulan itu Katolik, ya. Lalu bagaimana Tuhan tangkap saya untuk boleh menjadi pengikutnya? Dan saya bersyukur, saya boleh mengalami kebangkitan Yesus yang hidup. Kalau aku tidak mengalami Yesus yang bangkit, tidak mungkin aku ada di tempat ini. Ya, usia saya 68, hampir 68. ya, usia hampir 68, punya 4 orang anak, satu sudah pulang, bapak di surga sebagai seorang pemenang. Cucu saya 9. Tapi saya mengalami banyak hal yang tidak masuk akal. Sudah banyak yang mendengar, tapi saya tidak bosan menceritakan kebaikan mujizat Tuhan. Bagaimana mungkin saya hanya hidup dengan setengah hati? Saya datang ke tempat ini dengan setengah hati, bukan karena enggak niat, tapi memang hati saya tinggal separuh karena kanker hati yang saya derita tahun 93. Dan bagi dokter tidak mungkin bisa lakukan, hanya pertolongan Tuhan yang bisa melakukan itu. Bahkan dokter yang mengatakan saya baru setengah tahun yang lalu ketemu, waktu saya tepuk tangan, Prof, lupa, siapa? Saya yang kanker liver dulu. Terkagum-kagum. Karena dia yang menulis surat untuk saya pergi ke sebuah rumah sakit yang jauh dari Indonesia. Bukan tangan dokter yang menolong, tapi tangan Tuhan. Meskipun saya hanya hidup dengan setengah liver, setengah hati, namun Tuhan jaga dan rawat saya secara sempurna. Amin. Itu tahun 93 pernah dimuat di majalah Hidup. Mujizat yang saya alami. Tahun 2009 saya mengalami mujizat yang kedua. Sampai hari ini salah satu pembuluh jantung utama saya masih buntu total. Pembuluh dua ini rusak semua karena kolesterol yang tinggi. Kalau Anda dokter tahu, angka kalsium skor saya 5560, artinya sudah tidak lentur lagi. Banyak kebuntuan. Itu pun hanya mengalami mujizat. Dipasang ring 3, ditiup 3, dan yang satu seharusnya pecah, Tuhan tidak izinkan. Hanya dengan dua pembuluh darah saya hidup. Ya, karena yang normal 3. Tapi meskipun hanya dengan 2, saya hidup secara sehat. Apakah Anda melihat saya sehat? Segar? Bugar? Ya. Semua orang pasti mengatakan itu. Karena Tuhan yang berikan mujizat itu. 2009. 2012 kembali saya harus mengalami sekaligus dua mujizat. Bukan karena jantung koroner, karena gangguan elektrik jantung saya dalam satu hari berhenti 4 kali. Yang 2 kali karena dalam keadaan jalan terkapar di pinggir jalan, di selipi jalan raya. Yang kedua jatuh di etalase kaca. Lalu saya harus masuk ICU dan di situ saya mulai tahu. Karena waktu dideteksi malam itu di ruang ICU, suster sempat heboh karena jantung yang tit jam 11 tet. Halo, tet artinya apa? Layar monitor tit. Kalau tet artinya apa? Jangan takut, mati itu namanya, ya. Tapi Tuhan tidak izinkan. Begitu suster bergegas mendatangi saya, dia katakan, "Bapak tarik kaki." Enggak tahu itu gerak refleks atau yang jelas dia katakan, begitu bapak tarik kaki, jantung itu bergerak lagi. Dan saya takut, saya lihat sepanjang malam itu, Pak. Saya terkejut karena jam 2, titnya panjang, Pak. Tit. Maka besok pagi heboh. Dokter jantung dipanggil. Iya. Jantungmu berhenti 2 kali. Bukan 2 kali, Prof, 4 kali. Yang 2 kali tidak jatuh karena di tempat tidur. Maka sejak 5 Juni ini adalah tahun ketiga, ulang tahun, saya menjadi anggota Bionic Man. Bionic Man tahu, jantung saya berdetak, karena ini ada komputer di sini, ada alat pacu jantung, ada kabelnya. Tuhan Yesus berikan saya kemampuan hidup secara sempurna, meskipun pakai alat pacu jantung. Bukan hanya itu saja, ada sesuatu yang lebih bahaya. Ternyata jantung saya kadang-kadang sampai 150 kali dalam 1 menit. Dan ini resiko sudden death, resiko stroke, tapi Tuhanku maha baik, supaya aku mengalami hal yang mustahil. Begitu ini sudah selesai, dokter panggil saya, ikut program, ada penemuan terbaru, yaitu jantungmu akan ditembel, supaya kamu tidak punya cekungan lagi, supaya tidak waktu terjadi tremor, tidak terjadi penggumpalan darah. Dan saya ikuti program itu. Dokter dari Amerika, dengan biaya yang tinggi dengan timnya, tapi Yesusku luar biasa. Bukan saya yang mengundang, Yesus yang sediakan saya untuk nembel jantung saya. Dan saya harus menunggu 40 hari supaya itu tumbuh daging. Dan selesai dokter berikan acungan jempol. Tuhan baik sama kamu. Kenapa, Prof? Kamu gak punya lagi jantung buntu. Dan aku jamin kamu tidak bisa stroke karena tidak punya lagi jantung buntu. Dan bukan hanya itu saja. Kemarin waktu saya ketemu dokter itu, Dia katakan, setelah kita berhasil di Asia Pasifik yang bisa sekarang saya yang kerjakan, ternyata waktu saya dikerjakan, saya itu menjadi kelinci percobaan. Jadi ternyata waktu saya di Brius total itu, dokter dari China, dari Jepang, dari India, dikumpulkan melihat saya dikerjakan. Jadi saya benar-benar dikerjain. Sudah jadi kelinci percobaan, bayar lagi. Tapi enggak apa-apa, Yesusku luar biasa, amin. Supaya orang boleh melihat hal-hal yang mustahil, tidak masuk akal. Berapa miliar sekali kalau saya panggil dia. Tapi Tuhanku cukupkan, dan saya boleh kemana. Dan begitu saya selesai, saya agak ragu-ragu. Dok, apa boleh aku kemana lagi? Silakan pergi kemanapun kamu, mewartakan Injil, dia orang Katolik. Dan aku jamin, tidak ada lagi mara bahaya yang boleh mengangkat. Maka puji Tuhan, saya boleh hadir untuk kesekian kali di persekutuan yang luar biasa hari ini. Amin. Ya. Alami kuasa kebangkitan Yesus. Jangan hanya rajin dalam praise and worship, tapi hidupnya harus berubah. Amin. Kamu harus menjadi pemenang. Amin. Dan iman yang tumbuh, tadi dikatakan ya, ada lagu tentang iman. Iman adalah melihat hal-hal yang tidak terlihat, percaya hal-hal yang luar biasa, dan orang yang demikian akan menerima hal yang mustahil, dan itu adalah engkau dan aku. Kita mau masuk di dalam doa, apapun yang menjadi pergumulanmu. Karya Tuhan terbesar ada di ruangan ini, amin. Yang terindah dia sediakan kepada kita. W.L. Singer, lagu ini menjadi doa pengantar kita hari ini. Karya terbesar itu mujizatmu, boleh aku alami. Kasihmu, kebangkitanmu, kaulah segalanya. Dan aku rindu Tuhan secara baru, masuk hadiratmu. Ini menjadi lagu pengantar kita berdoa. Amin. Mari berdiri, kita alami kebaikan Tuhan. Gunakan seluruh lebih pribadimu, tubuh jiwa rohmu, dia ada di ruangan ini. Dia layak terima pujian kita, penyembahan kita. Yesus yang bangkit ada di tempat ini. Dia katakan hal yang sama, shalom, jangan takut. Aku menyertai kamu. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu. Katakan dengan lembut, ya, di sini. Yesusku, pujian dari hatiku, yes my Lord, selalu disertaku. Pernah berubah kasihmu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, engkau ku kagumi. Okay. Ya, di sini kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu. Yesusku, pujian dari hatiku, selalu disetia tubuhku. Tiada pernah berubah kasihmu. Angkat tangan Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karyamu terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, terima kasih dalam ruang tertutup ini, sebagaimana para rasulmu yang sedang gentar dan takut, kecewa, frustasi, was-was dan cemas, Engkau mengerti. Dan saat ini Engkau bersama dengan kami, Engkau Yesus yang bangkit. Kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Engkau telah pilih kami menjadi pemenang, akan mengatasi segala problem persoalan yang akan kami sedang kami hadapi. Kami bersyukur Tuhan, Engkau ubah hidup kami. Dari yang penakut menjadi pemberani bersama-Mu untuk melangkah dalam iman. Dan aku bersyukur Tuhan, boleh mendengar kebenaran yang sejati. Kau ubah para rasul-Mu untuk mengalami hal-hal yang mustahil. Dan kami pun siap menerima yang berkat seperti ini. Karena kami percaya, Engkau telah mengalahkan maut, Engkau bangkit dari kematian. Dan kami akan menjadi seorang pemenang bersama-Mu. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa untuk setiap hati yang tertuju kepada-Mu. Dan kasih karunia-Mu, pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu, penjagaan-Mu. Sebagaimana Engkau yang bangkit selalu menyertai para murid-Mu. Sehingga mereka penuh sukacita, mewartakan kebenaran. Engkaulah Yesus, Allah dan Juru Selamat kami, yang telah mengalahkan maut, bangkit dan menyertai sampai kepada kehidupan yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra.